Oke, selamat sore semuanya. Tugu Patihnya, selamat sore. Ada yang ingin buat anda semuanya. Harus agar selamat sore. Wasik. Bintang malam kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Kalau hati kau sakit, yeah.